بالعدل والأخلاق. Kita masih dalam tema wujub tanasub wa ta'adud bainal mu'minin. Ini dalam penjelasan pembahasan Islam yang ke-8 diberikan tema, yakni bagian akhir-akhir diberikan tema wujub tanasub. Tanasur wata'adud mananya sama, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu. Ini perkara yang wajib di antara kaum mukminin. Dan penjelasan antara kaum mukminin dengan wajib, dengan wajibnya bahu-membahu, tolong-menolong, bantu-membantu, jelaskan oleh beliau di sini, dan tolong diperhatikan bagaimana maksud daripada ta'adud bahu-membahu. Tanasur, tolong-menolong, bantu-membantu di antara mereka kaum mukminin. Beliau mengatakan, faqala rahmatullah ta'ala al-ukhuwa al-islamiyah fiha minal qawaid al-azimah wal masalih al-jammah. Al-ukhuwa, persaudaraan se-Islam. Dalam persaudaraan ini ada beberapa faedah yang sangat besar, ada beberapa kemaslahatan yang sangat banyak lil mustama'an islami, bagi masyarakat Islam. Bil ajil wal ajil. Al ajil lawan daripada ajil, pakai ain, maknanya apa? Segera. Al ajil, nah, akan datang. Yakni faedah-faedah yang besar tadi, kemaslahatan-maslahatan yang sangat banyak tadi bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, ini baik sekarang ataupun nanti. Ini ukhuwah islamiyah. Kenapa? Karena hakikat al-ukhuwah islamiyah takatuf, saling pundak-pundak. Takatuf itu apa? Takatuf pundak. Bahu-membahu, aywah. Karena hakikat daripada al-ukhuwah islamiyah adalah bahu-membahu. Ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan ini bukan pemahaman yang diberikan oleh orang-orang sufi atau orang-orang partai. atau pemahaman yang dimaukan oleh pemahaman demokrasi atau pemahaman hizbiyah, tidak. Karena kata bau-membau yang dipahami oleh mereka adalah kemungkaran dibantu di atas kemungkarannya, fitnah dibantu di atas fitnahnya, kesyirikan dibantu di atas syiriknya, kekufuran dibantu di atas kekufurannya. Perhatikan, dan itu bukan tuntutan al-ukhuwah al-islami yang dipahami kemudian arahnya ke situ. Kita kaum mukminin saling bantu-membantu, di mana orang-orang mukmin sebagainya bikin kemungkaran yang mukmin yang lain, tolong diminta untuk membantunya, bukan itu. Tapi apa? Alal birri wa taqwa, atas kebajikan dan ketakwaan. Dan perkataan yang bajik, ucapan yang bajik dan takwa ini adalah tidak bisa dikarang oleh akal manusia, atau tidak dikarang dengan, atau tidak diukur dengan adat yang berlaku di pertengahan kaum muslimin, walaupun berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kata bir, kata takwa adalah tuntutannya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti dalam ayat yang sering kita dengar, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis-sabr. Dan yang lain, ayat yang banyak sekali, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa dzakarullaha katsiran. Dan juga yang lain, innal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati inna la mudhi'u ajra man ahsana 'amalan, dan semisalnya. Jadi bukan dipahami atas kemauan akal masing-masing ataupun kelompok masing-masing, tapi dipahami dengan pemahaman dari Al-Quran dan Sunnah. Ini harus kita harus paham, jangan asal yang penting dipahami itu sebagian orang takwa, yang lain semuanya mendukung takwa, walaupun hakikatnya adalah batil, bid'ah, khurafat, syirik, bahkan kekufuran dan maksiat dan yang lainnya. Beliau menunjukkan hakikat wa islahus sya'an. Hakikat al-ukhuwah islamiyah, islahus sya'an. Islahus sya'an dari kata aslahah yuslihu, islahan, pembenahan. Sya'an ini apa? Keadaan. Keadaan yang ada dibenahi, yang rusak dibenahi menjadi baik. Dan ukuran baik juga bukan ukurannya Al-Quran dan Sunnah, bukan ukuran akal manusia. Wa tawjihun nas lil khair. Hakikat al-ukhuwah islamiyah, tawjibun nas, manusia diberikan pengarahan kepada kebaikan. Wal akhad ala yadidol ala yadisafih, akhad ala yadisafih. Al-akhad mana ya apa? Menahan tangannya orang yang safih. Safih ini adalah bodoh. Dan bodoh ini bukan berarti kemudian dia tidak doktor. Doktor pun kalau dia membawa kemungkaran maka dikatakan safi. Doktor pun kalau membawa kesyirikan maka dikatakan apa? Safi. Illa man safiya nafsa. Wa man yarghabu 'an ghairi illa man safiya nafsa. Apa maknanya? Siapa yang tidak suka dengan agamanya Ibnu adalah kecuali orang yang membodohkan dirinya. Doktor pun kalau dia mengajak kepada kesyirikan maka dia termasuk orang yang dikatakan apa? Safi. Bahkan sapi, ya, pakai P, apa? Sapi, lapor. Nah itu. Kalau sapi di sini bahasa Arab, mananya apa? Bodoh. Kalau sapi dengan bahasa Indonesia, mananya apa? Bahasa Arabnya apa, Pak? Lapor. Nah, yang punya tanduk makannya rumput. Nah itu. Jadi dokter pun kalau mengajak kepada kesyirikan, mengajak kebatilan, maka dia adalah termasuk sapi yang dia harus ditahan, dihadang. LC pun seperti itu, mengajak kepada kekufuran, maka dia adalah sesuai dengan gelarnya, lansang, cangkemnya. Nah, apa? Ini harus dipahami seperti itu, jangan kemudian asal gelarnya tinggi, maka kekufuran pun menjadi kebaikan. Tidak. Maka oleh perhatikan, wala akhad ala yadisafi. Hakikat Al-Ukhuwah Islamiyah adalah pembenaran keadaan yang ada, pengarang kepada manusia. Manusia diarahkan kepada kebaikan dan orang yang bodoh. Di sini bukan bodoh dalam arti idiot. Sapi itu bukan kemudian bodoh artinya idiot ataupun bodoh yang dia itu tidak memiliki gelar tinggi. Bodoh di sini adalah orang yang menentang agama. Karena bodoh kalau bukan alim, kediatan pada Allah SWT, maka ini tidak boleh kemudian kita hadam kebaikannya, tidak. Kenapa? Karena hakikat takwa, hakikat ilmu adalah apa? Apa hakikat ilmu? Khasyatu, khasyatullah. Ilmu adalah khasyatullah, takwa kepada Allah SWT. Tidak harus menunggu orang itu alim dari para ulama. Tidak menunggu harus menunggu seorang itu adalah ustaz daripada asatidzah dan yang semisalnya. Waradu dhalim. Waradu dhalim al-dhulmihi. Waradu dhalim al-dhulmihi. Mana kata di sini? Menahan. Menolak seorang yang dhalim dari kedhalimannya. Ini makna ukhuwah Islamiyah. Dan dhulm diantaranya apa yang paling terbesar kedhaliman? Syirikinna dhulma. Inna syirka la dhulman azim. Sebenarnya kesan adalah kedzaliman yang sangat besar. Dan kesyirikan ini, walaupun yang membawa adalah seorang kiai yang memiliki murid 1000, ya kan? Atau mungkin dikatakan dai 1 juta umat, maka juga termasuk zalim. Mendzalimi dirinya atau mendzalimi orang lain. Watarrihi. Dan ditahan seorang yang zalim tadi. Walakad biyadil madlum. Walakad biyadil madlum. Artinya seorang yang terdolimi dibantu, ditolong. Nah, seorang yang terdolimi dibantu itu adalah kaum muslimin yang sekarang ini tertipu oleh para kiai. Ini paling utama tertipu dengan kesilikan mereka. Diajak kepada kebatilan oleh seorang tokoh. Ini juga harus ditolong. Bagaimana pertolongannya? Diperingatkan mereka dari seorang yang membawa kepada kebatilan. Kemudian mereka para kaum muslimin dijadikan umpan. Ditipu. Apa? Bid'ah yang disebarkan oleh tokoh-tokoh kaum muslimin. Ini kaum muslimin wajib diperingatkan. Karena mereka wajib ditolong. Karena mereka terdolimi. Di mana mereka percaya dengan keberadaan seorang yang dianggapnya tokoh, sementara diarahkan kepada apa? Ke neraka. Termasuk doa bila Abu Abi Jahannam. Kaum muslimin dibujuki untuk diajak mendukung kekufuran berupa partai syirikan, demokrasi, wajib diperingatkan. Kalau kemudian diberi kalimat yang empuk saja, tapi apa? Merorong hatinya. Dan itu pun akibatnya bukan lupuk, tapi apa? Keji dan kejam. Dan sadis. Ketika mereka dibiarkan di atas, kebid'ahan, kekufuran, dan semisalnya. Sementara dia berkewajiban untuk memperingatkan mereka dari orang-orang yang membawa kepada kebatilan dengan nama Islam. Kemudian, hakikat Al-Ukhuwah Islamiyah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, ini wal-ukhuwah Islamiyah biyam al-fawaid al-'azima wal maslahah al-jammah lil mustama' al-islami bil 'adl wal 'ajil li'anna haqiqataha al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, karena hakikat al-ukhuwah Islamiyah adalah memerintah dengan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Tapi kalau mereka sudah memang fanatik, kepalanya apa? Kepalanya lebih buruk daripada bakrok, oh bakrok, peletong sapi. Kemungkaran yang dijelaskan itu mungkar malah semakin setanan. Nah, ma'ruf yang kita ajak kepada kebaikan, dianggapnya apa? Dianggapnya merusak persatuan kaum muslimin dan yang lainnya. Nah, jadi hakikat daripada al-ukhuwah Islamiyah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini perkataannya Syekh bin Baz rahimahullah taala, bukan bertanya Bu Mas'ud, tentang hakikatuha al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Begitu tadi. Nah itu. Waktu bawa waktu kemana tadi? Kepada islahu sya'an. Jadi itu terus adalah hakikat al-hukum Islamiyah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Pemerintah dengan kebaikan, kebaikan yang paling terbaik adalah apa? Tauhid. Kemungkinan yang paling mungkar adalah syirik. Kemudian selanjutnya bid'ah, khurafat dan yang lainnya itu. Kemudian wa ukhuwah Islamiyah hakikatnya adalah ifsa'u wa ifsa'u amrillah bi ardillah wa i'lanuhu. Ifsa' dari kata ifsa' yufsi, ifsa'an menebar. Menyebarkan amrullah, perintahnya Allah di muka bumi. Di muka bumi, perhatikan, di muka bumi ini tidak terbatasi organisasi. Ini bukan organisasi kalian. Kalian jangan ngomong di sini. Di bumi Allah secara menyeluruh. Jadi masjidnya seseorang organisasi, kemudian enggak boleh kita ngomong baik di situ. Ya kan? Itu namanya sudah membatasi sebagian bumi Allah untuk disebarkan kebaikan. Dan itu termasuk apa? Syaitan. Syaitan berbuat berbentuk manusia. Syaitan berbentuk manusia. Bid'ah disebar situ enak saja. Itu namanya syaitan latik. Syaitan yang berkuar-kuar. Yang tahu tentang itu kemungkaran, diam saja. Syaitan akhras, syaitan bisu. Nah, demikian makanya para ahlul ilm. Wa syaa amrillah bi ardillah. Tengok bi ardillah. Kalimat bi ardillah itu apa yang dibatasi dengan kaum tertentu, kelompok tertentu, tidak, bahkan di bumi Allah di mana saja perintahnya Allah itu disebar. Tidak boleh seorang itu karena ini organisasi kami, kamu jangan masuk ke sini. Ngomong yang begini, ngomong begitu, itu ya kalau itu tempat anak kalian sendiri. Di sini jangan. Nah, ini adalah tempat membatasi bagian bumi Allah yang wajib disebarkan. Urusannya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dia menjabarkan jadi hizbiyah. Jadi apa? Hizbiyah perkara yang hak enggak boleh disebar di tempat dia karena dia yang berkuasa, yang batil enak saja. Baik. Wa i'lanuhu, i'lan, pengumuman, diumumkan. Jadi amrullah ini wajib diumumkan. Perintah Allah wajib diumumkan. Tapi kalau orang itu sudah merasa punya kuasa, ya kan? Menguasai masjid, menguasai musala, menguasai sekolahan, maka kebatilan ditebar di situ, dia sebagai pendekarnya, kebaikan kalau mau ditebar di situ nggak boleh, jangan di sini. Jangan di sini, sana-sana. Hawalaina wala alaina. Kau mana hawalaina wala alaina? Dan kono-kono jalan gini-gini. Kayak apa? Kayak ketika hujan apa? Gantin di itu ah. Supaya hujan di singkirkan tempat yang lain. Itu mana ya, Pak? Doa apa? Doa jangan hujan terus diguyur di sini. Maka diguyur di sana-sana. Doanya apa? Awalnya wala. Ada di sekitar sana, jangan di sini. Nah, maunya pun kebaikan pun seperti itu, disuruh kesana kesana jangan kesini. Tapi perhatikan, jadi wa ilaluhu hadhihi ya al-ukhuwah Islamiyah, itu tadi rentetan yang telah disebutkan oleh Syekh bin Baz tadi, itulah persaudaraan se-Islam. Illa ghairi hadza min wujuhil khair, dan yang lain daripada ini dari beberapa segi kebaikan yang sangat banyak. Itu hakikat al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, perhatikan ya, Pak. Ini wajib dipahami. Sama tersebut jangan dipahami kepada mana yang batil, tapi dibawa kepada mana yang hak. Baik, kita lanjutkan. Wa qala rahimahullah ta'ala, lam yarid fil kitabi wa sunnah ma yadullu ala anna man waqa'a alai al-adu yakunu wal mas'ulu anil ziyadi faqat lam yarid. Kata beliau, tidak pernah datang dalam Al-Quran dan Sunnah apa yang menunjukkan bahwasanya anna man waqa'a alai adu, bagaimananya sesungguhnya manusia ataupun orang-orang yang terserang oleh musuh, maka mereka-mereka itu yang terserang itu adalah orang yang paling berkewajiban untuk jihad saja, selainnya tidak. Bahkan fa'inal muslimin syai'un wahidun wa jasadun wahidun, maka sesungguhnya kaum muslimin adalah syai'un wahidun, sesuatu yang satu dan jasad yang satu. Artinya, sebagian kaum muslimin diserang oleh musuh. Bukan sebagian mereka tok yang wajib untuk berjihad, yang lainnya tidak. Maka sesungguhnya kaum muslimin adalah sesuatu yang satu dan jasad yang satu. Penjelasannya, yajib an yata'awanu lidda'a'da'ihim. Sekedar kaum muslimin, wajib mereka itu tolong-menolong melawan musuh-musuh mereka. Walaupun, walau tabah ada tibdiar sekalipun, rumah-rumah mereka berjauhan, saling berjauhan, tidak satu tempat. Cuma di sana ada namanya fardu ain dan fardu kifayah, ini perlu juga diperhatikan. Ada fardu ain, ada fardu kifayah dalam masalah jihad ini. Kalau fardu ain adalah mereka yang ada di sekitarnya, yang lainnya fardu cuma fardu kifayah. Apapun, nah itu. Taruhlah ada di seperti di tempat-tempat yang seperti kemarin di mana itu? Daerah kamu sih punya di mana oleh Buddha atau? Myanmar, nah itu. Kita wajib memiliki rasa sedih. Dan yang wajib untuk membantu mereka pertama kali adalah orang-orang yang kekuasaan. Seperti negeri ini adalah kaum muslimin yang memiliki kekuasaan adalah penguasanya. Mereka seharusnya para penguasa wajib memikirkan bagaimana untuk mengentas kaum muslimin yang ada di Myanmar dari tindasan non-Islam. Adapun masyarakat umum, ya kan, tentunya mengikuti apa yang ada di negerinya, karena peraturan juga sekarang ini politik bukan politik Islami lagi. Baik, wa balasa fil kitabi wa sunnah ma yadullu ala anna man nazala bihim yutrakun wa aduhu. Maka tidak ada dalam Al-Qur'an dan sunnah apa yang menunjukkan alama ala anna man nazala bihim. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah apa yang menunjukkan atas apa orang yang diserang oleh musuh dibiarkan dan musuh mereka terserang. Yutrakun wa'aduhum. Kaum muslimin dan musuh mereka dibiarkan mau perang mau apa sudah urusan mereka, kita bukan punya urusan. Ini enggak ada dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan ke arah itu. Karena itu kalau kita komentar tentang kaum muslimin yang dibujuki, yang ditipu oleh tokoh-tokoh mereka, yutrakuna wa'aduhum. Gimana wa'aduhum? Yutrakun mereka kaum muslimin. Apa? Maful? Maaf? Baik, saya akan berbicara juga. Makul mana yang sahih? Jangan lahir. Jadi walaih sabir kita basun nama idul ala an nama najalabi yutrakuna wa aduwakum. Saya juga seperti itu. Ini mau wow. Makanya, baik, jangan lahir. Maka tidak ada remaguan dan sunnah apa yang menunjukkan bahwasanya kaum-kaum muslimin yang diserang oleh musuh dibiarkan saja dan juga musuh mereka silakan berperang. itu urusan kalian, kami enggak punya urusan. Ini tidak. Kami cuek. Ini adalah bukan sifat yang kaum muslimin, bahkan adalah bal bil kitab wa sunnah maizul ala anaum yunsuruna wa yu'anun. Bahkan tidak seperti itu, bahkan dalam Al-Quran dan Sunnah ada yang menunjukkan bahwasanya mereka kaum muslimin ditolong, dibantu. Kama qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bertolong-menolonglah kalian semuanya kaum muslimin sama mereka di atas kebajikan dan ketakwaan. Mampun ya, Pak. Ini yang harus dilakukan. Sementara sekarang ini manusia sudah terkotak-kotak dengan perkotakan apa? Perkotakan di kota-kota dengan hizbiyah, dengan partai, dengan organisasi, dengan muhasasat, dengan madaris, sekolah-sekolah dan yang semisalnya menjadi kotak-kotak kaum muslimin. Jadi mereka merasa sudah enggak perlu lagi untuk dibincangkan kalau bukan dari kelompok mereka. Dan itu yang ada. Seorang ustaz pun kalau bicara benar, kalau enggak menisbatkan diri kepada kelompoknya, tidak diakui. Kebenaran pun kalau diboyong kepada mereka, diusung kepada mereka, enggak diterima kalau enggak menisbatkan kepada kelompoknya. Ini namanya hizbiyah. Hizbiyah al-maqita. Hizbiyah yang tertera, yang hizbiyah yang apa, yang termurkai. Nah, sekarang seperti itu manusia. Kalau sudah memiliki kekuasaan dalam satu masjid, dalam satu sekolahan, dalam organisasi, sudah. Apa yang ingin mereka inginkan, bahkan batil pun dipertahankan karena kau merasa kuasa. Ini yang ada. Maka itu kita wajib mengkoreksi diri kita. Jangan kemudian mentang-mentang kita punya kekuasaan dalam mengurus masjid ataupun sekolahan atau yang semisalnya, kemudian kebatilan kita tolak. Kalau tidak pengikut kita atau pendukung kita dan semisalnya, ini adalah menjadikan terpecah belahnya kaum muslimin. Ayo, kebenaran kita tidak tolak, tidak boleh. Maka itu tolong diperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Berkata Al-Jamid Abdullah Muhammad Nasir Al-Fihri Abdullah Ta'ala Al-Kalam wa Al-Hadisi Hatib. Nanti mendengar siapa namanya Hatib Radhiyallahu Anhu. Hatib bin Balta. Beliau ini pernah menjadi jasus. Jasus apa? Mata-mata. Kalau mata-mata bahasanya apa? Intelijen. Nah, iya. Bagaimana hukum intelijen untuk menguntungkan musuh? Ini musuh Islam. Bagaimana hukumnya? Qala bin Basar rahimahullah ta'ala al-jasusu syarruhu 'adzimun. Berkata Sa'id bin Basar rahimahullah ta'ala al-jasusu syarruhu 'adzimun. Antum baca dalam kitab Zadul Ma'ad. Izzati khair al-ibad. Karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tentang makna jasus dalam mengomentari tentang hadisnya, tentang ceritanya Hatib bin Abi Balta'ah dan yang semisalnya radhiyallahu anhu. Berkata Sa'id bin Nasr rahimahullah ta'ala jasus syarruhu 'adzimun. Jasus mata-mata, keburukannya sangat besar. Wabala'uhu 'adzimun, dan musibah besar dari jasus ini, dari mata-mata ini. Musibahnya besar. Yaitu musibah terkait mengenai kaum muslimin, di mana musuh tahu tentang kelemahan kaum muslimin, tentang posisi kaum muslimin, tentang keadaan kaum muslimin. Karena kenapa? Jasus. Walihada yastahiqqu hatib. Dalam kurung ini, kenapa dikasih begini? Ziyadatun lil idrah laysat fil asr. Walihada yastahiqqu hatib al-qatl laula anna usaida badr. Betul. Saddaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sara subhatan fi kitabatihi lahum ayahfadu ahlahu wa malahu. Fadal. Walihada sahihul hadis sahihul hadis. Ini tambahan dari Al-Fihri untuk penjelasan lidah, untuk penjelasan maksud dari kalimat yang bin Bas leset bin asal, artinya kalimat hatib ini tidak ada dalam asli kasetnya, rekamannya tidak ada, cuma ditulis di sini demi menjelaskan apa yang dimaksud oleh kalimat yang bin Bas rahimahullah ta'ala, karena beliau menjelaskan tentang hadis tentang kisahnya hatib bin Abi Baltar ta'ala. Maka oleh ini, karena keburukannya sangat besar, musibahnya besar terhadap kaum muslimin, Hatib berhak untuk dibunuh. Laulah, jika laulah bukan karena beliau ini Syahidah Badr, pernah menghadiri perang, pernah mengikuti perang Badar. Wasabdaqo Nabi SAW, dan Nabi SAW membenarkan alasannya Hatib. Wasabdaqo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallam membenarkan alasannya hatib. Apa alasannya? Beliau mengirim surat, dikirim kepada siapa yang mengantarkan? Kamu itu apa, untuk melindungi saudaranya saja, bukan karena benci terhadap Islam. Tapi biar saudara-saudaranya mereka punya kewaspadaan, nanti biar bisa selamat dari serangan kaum muslimin, dan mudah-mudahan mereka nanti apa menerima Islam, dan alasan yang baik tadi. Kalau tidak dibenarkan alasannya hati oleh Nabi Muhammad, maka wajib dibunuh. Maka menjadi subhat, salah subhatan. Maka menjadi subhat, menjadi perkara yang samar, maka tidak layak untuk dibunuh. Kenapa fi kitabati lahum? Dalam tulisannya hatib yang dikirim melalui seorang perempuan, yang dikirim kepada siapa? Kepada sebagian keluarganya di Mekah. Ayah fadu ahlahu wa ma'alahu, supaya mereka menjaga keluarga dan hartanya yang ada di Mekah. Baik. Waqala sallallahu alaihi wa sallam innallaha qala li ahli al-badr i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum fa sara syubhatan bidar anhu. Maka sungguh Rasulullah telah bersabda, innallaha sunnya Allah telah berkata kepada ahli Badar, kepada orang-orang, kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Maka menjadi syubha dalam menghalangi dia dari terbunuh, dari dibunuh, gara-gara menjadi apa? Jasus, menjadi mata-mata. Amam mimman ba'dahu bama'aluhu bama'aluhu bama'alahu illal khiyana lillahi wal rasuli wal mu'minin sallallahu al-afiyah. Adapun setelah, adapun orang yang setelahnya hatim, bama'alahu ilal khiyana, gak ada lagi bagi dia kecuali khiyanat. Jadi gak boleh kemudian orang mencontoh siapa? Hatib. Saya punya niat gini, niat itu, niat ini, gak boleh. Maka kan hamaman ba'dahu, adapun orang yang setelah hatib, famalahu, famalahu, maini manafiyah, lahu, jarwat menjurur, namun ribu kembali kepada man. Adapun orang yang setelah hatib, maka tidak ada baginya kecuali kalau berbuat seperti apa yang dilakukan hatib, apa mananya? Khianat terhadap Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nasrullah al-Afiyah. Ini pikir beliau yang kita harus paham. Dari kemudian, wah hatib sudah dibuaikan seperti, maka saya pun akan mencontoh. Saya akan berkhianat sedikit-sedikit demi kebaikan. Nah, enggak boleh. Kan, khianat yang khianat. Tiba-tiba apa? Mengabarkan kepada musuh dakwah. Ya. Karena apa? Banyak kepentingan ini dan itu dalam pribadinya, keluarganya. Ini enggak boleh. Dan ini banyak orang seperti itu. Tiba-tiba mengajak apa? Para dolama. Orang-orang dolama. Demi kepentingan pribadinya. keluarganya, perutnya, brandnya, periuknya, dan semisalnya. Bang, kan itu gak boleh. Ya kan? Diam-diam punya hubungan dengan para ulama. Tahu para ulama? Ulama itu kata jamak. Sepertinya apa? Zalim. Sementara Allah berfirman, walakar kamu bilang tidak tahu, yang kalian contoh kepada orang-orang yang zalim, pertama sahabat munar, maka bahkan silat oleh api neraka, sentuh oleh api neraka. Baru silat saja, bagaimana kalau ditelan? Maka itu kata sahabat Allah Ta'ala, jangan sampai orang itu condong kepada orang-orang zalim. Yang caranya adalah sekolahan yang diminta pengakuan pada orang-orang zalim. Tidak boleh. Maka itu kadang-kadang orang itu begitu. Demi kepentingan pribadinya, maka dia membangun apa-apa, menjadi jasus. Lapor kepada tangan besi. Oh, tangan besi. Yang mereka punya gembok. Kemudian samping pintu ada apa? Ada besi yang berdiri-diri dulu. Apa namanya? Naik solusi. Jadi ada orang setelah hadir, gak boleh. Bamalah, maka gak ada bagi dia kecuali khianat terhadap Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kalau mencontoh siapa? Hadir gak boleh. Ada pun hadir karena beliau dalam memiliki beberapa keutamaan inilah, maka menjadi syubhat. Sehingga ketika Umar bilang kepada Rasulullah, yakni ya Rasulullah, udrib unumpah adalah munafik. Bahkan belum kenal antah munafik. Umar tidak dibentak-bentak oleh Nabi. Memegal lehernya hak-hak. Cuma apa? Cuma dijelaskan bahwasanya beliau punya keutamaan adalah termasuk dari ashabul. Apa kamu dengar ribut tak bentak? Gimana kamu orang munafik? Kamu sendiri yang berat jadi orang munafik juga begitu. Tanya. Kalau Sa'il berkata orang yang bertanya kepada Sa'il bin Bas, wa intaba dzalikal jasus, fa ajaba hadza mahalun nazar. Nah, yang bertanya mengatakan, dan jika jasus tadi tobat bagaimana? Maka beliau saya benar menjawab, ada mahalun nazar. Ini tempat yang perlu ditinjau lagi. Al-maksud yang dimaksud adalah annahu idza tabata anna jasusun yuqtal. Yang dimaksud adalah bila telah tertetapkan bahwasanya dia adalah jasus, maka dibunuh. Dibunuh. Kalau kau tetapkan bahwasanya dia adalah jasus, mata-mata wajib dibunuh. Amma masalatun nazar fi taubatihi au ada fi taubatihi fa sya'un akhar. Adapun permasalahan melihat dalam hukum dia itu bertaubat atau tidak bertaubat itu perkara lain. Kalau tetapkan adalah jasus maka hukumnya dibunuh. Ini masalah apa? Masalah pembunuhan terhadap jasus itu bagaimana? Hukumnya dibunuh. Adapun tempat perkara lain. Ini perkara lain bukan dibicarakan. Kalau dia telah tetapkan dia ini dalam mata-mata, maka dia dibunuh. Adapun permasalahan kita melihat ketika dia bertaubat atau tidak bertaubat itu. Baik. Ila ma urifa pada taubat wa ba'da ma intahatil umur ba'da syai'un salim. Ila ma urifa. Apabila ilama urifa pada taubat, apabila diketahui setelah taubat dan setelah dia dan setelah perkaranya selesai, ini perkara lain. Selesai urusan maka perkara kedua. Adalah maksud mata ulama. Anau jasusun kudilah hatta lain tajar an nasu ala tajassus ala muslimin. Perkara dia taubat dan tidak taubat itu perkara lain. Pembahasannya bukan pembahasan yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah kapan diketahui bahwasanya dia adalah jasus, maka dibunuh. Kenapa? Hatta la yajra' an-nasu 'ala tajassus 'ala al-muslimin, supaya manusia itu tidak apa? Menggampangkan bertajassus menjadi mata-mata apa? Untuk mengetahui kelemahannya kaum muslimin. Dan jasus itu bukan hanya untuk mengetahui kelemahannya, kadang-kadang apa? Perkara-perkara yang sifatnya perkara yang hak kemudian dikondisikan buruk terhadap para ulama itu termasuk jasus. Perkara benar yang wajib diakui, ya kan? Wajib diyakini, kafir muslim masih mengakuinya kemudian diburuk-burukkan. Kemudian dijadikan apa? Alasan untuk mengadu domba. Ini juga termasuk kelakuannya jasus. Karena seharusnya perkara yang benar itu harus diakui, bukan kemudian dibalik faktanya, ditambahi, dibumbui, kemudian menjadi kesan jelek. Nah, kemarin pagi saya ketemu orang itu belum tahu. Ternyata orang itu sudah tahu. Berita simpang siur yang katanya kita ini adalah orang yang eksklusif. Eksklusif apa? Yang tertutup. Apa eksklusif? Tertutup. Itu yang saya terjemahkan. Entah untuk tekan apa. Nah, eksklusif itu kalau saya memahami dalam mananya apa? Tertutup. Kemudian saya tanya, apa makna tertutup? Dakwah itu gak boleh ke organisasi ini, gak boleh ke organisasi itu, organisasi itu. Saya bilang, saya ini berdakwah kemana-mana, ke orang sufi di Payaman itu. Saya ke situ, enggak, datang. Ke Takeran saya datang, ke Singkul saya datang. Saya bilang, siapa bilang bahwasanya saya ini orang yang tertutup. Bahkan orang yang datang di pesantren kita, di tempat kita itu adalah orang yang datang dari berjauhan. Kalau tertutup, enggak ada yang datang. Dari mana tahu kalau tertutup? Gitu. Dari mana tahu kalau kita tertutup? Lah, iya, iya. Nah, kebetulan juga. Mana yang berkata? Baik. Nah, ini. Saya tunjukkan. Mana tadi? Baik. Saya tunjukkan bahwasanya saya membuka dalam kitabnya Ghoratul Asyriqah. Ya kan? Ada seorang bilang, saya pergi bersama jamaah tabligh. Dan mereka pada waktu itu menyebarkan hadis-hadis yang dhaif. Maka gue katakan pada mereka, ala hadis dhaifatun. Hadis-hadis itu adalah lemah. Kata beliau, kata orang tadi maksudnya apa? Fataraduni, maka saya pun diusir. Gara-gara apa? Gara-gara saya bilang, hadis-hadis yang kamu sampaikan adalah lemah. Kata Syekh Mubin, ada wal mutawaqqa' minhum. Inilah yang apa? Mutawaqqa' apa? Apa yang terjadi dari mereka? Kalau kita bilang hadisnya kamu sampaikan adalah batil atau dhaif, maka harus diusir. Kita bilang itu bid'ah, ucapan yang dilakukan teman perbuatannya lawan, maka harus diusir. Itu adalah ada wal mutawaqqa' minhum. Kata beliau, jika kalian, jika mereka mengundang kamu untuk apa? Untuk muhadharah di masjid mereka, padahal pergi saja. Wahadir, walatubah, wakul kalimat al-haq, dan katakan kalimat yang benar, walatubah. Jangan kau peduli, enggak usah peduli. Pokoknya kamu datang, ngomong yang benar, terus enggak peduli mau marah, mau apa, terserah. Boleh tuh, Bang? Tapi lagi jangan kamu keluar bersama mereka. Kalau kamu keluar bersama mereka, buruk, mereka akan menahan kamu dan kamu enggak akan bisa keluar, kamu enggak akan bisa keluar dari mereka. Nah, ini saya berkata rahmat Ta'ala. Dalam hal ini bahwasanya boleh seorang itu diundang seperti Muhammadiyah, seperti Sufi, datang kepada mereka tidak masalah. Tapi namanya yang benar, jangan menjadikan apa mainan mereka untuk dipertuan, jangan menjadikan pelaris. Nah, ini tidak benar. Ya kan? Maka itu perhatikan, kita harus paham bahwasanya manhajnya saya mukbil bukan sebagaimana yang dipahami orang bahwasanya kita berdakwah ke situ ke situ enggak boleh. Perkara tersebut itu dia. Tidak. Coba. Nah. Kan sebagian orang ini terkesan seperti itu. Ini saya kirim SMS kepada Abu Hasim kemarin malam sekali ini. Dan kemarin pagi saya ketemu orang itu, dianggapnya saya ini ketemu dengan orang sebelum itu, dianggapnya saya ini adalah orang yang tadi eksklusif tadi. Aku saya bilang, saya ini bukan orang yang kamu bayangkan, saya bilang itu. Akhirnya panjang lebar bicara sekitar 1 jam lebih dari setelah subuh sampai panas dari matahari. Ya, jam 6 itu. Ya. Ujungnya apa? Sampai buka internet. Saya bilang, saya bicara apa? Bila ini sunnah, ya bilang sunnah. Seperti saya tukar saja sekarang ini, gimana kalau kamu mau makan doanya apa? Doa-doanya untuk Allah mampari kurang maafi marujam tanah. Saya bilang itu bukan doa mau makan. Kalau mau setelah makan mungkin. Enggak, doa mau makan. Doa mau makan itu bismillah, bilang itu. Akhirnya buka gogel. Terus buka gogel. Depannya waktu itu ada player lipatnya bermain. Laptop berapa? Buka. Apa yang lebat? Wah, ternyata menambah orang menerima enggak boleh enggak gitu. Nah. Ya toh. Nah, dia udah terus. Jadi akhirnya apa udah saya orang dan terus Pak Lur kita ke sekolah udah ngomong. Mau nyuruh sama. Eksklusif ya, sentuh orang tertutup ya bisa orang yang sifatnya apa enggak mau kumpul dengan orang ya enggak. Saya bilang, saya ini berkumpul dengan siapa saja. Nah, orang itu kita ajak kebenar-kebenarkan, enggak mau. Bahkan mereka yang eksklusif. Kalau bukan dari golongannya, enggak boleh masuk. Jika saya mungkin mengatakan, siapa saja yang sekuat agama, mau ajari. Mau tabligh, mau apa, mau ajar, semuanya ajari. Itu terkatnya bertekasi itu. Tapi, kalau menurut itu tadi, yang datang kepada kamu, mau belajar dan merusak kepada yang lain, maka usir saja. Bala karamata. Berarti kan jebang ini. Makanya itu jangan dipakai bahwa saya mau berkuman hasilnya gak boleh belajar kembali orang yang sudah sepah. Ini kalimat tengi. Kalimat tengi. Dia ini punya bayangan bahwasanya yang datang pada kita ini adalah orang-orang yang misalnya yang sudah paham. Salafi kalau gak paksa gak boleh paham. Alhamdulillah. Sebelum mereka paham tentang akidah salafi itu paham apa? Katanya. Nah, paham apa kira-kira? Ya paham orang sufi. Ya. Oh, imam aja misalnya partai. Pikirannya kita ini membatasi orang kalau gak sekolah gak boleh datang ke sini. Kalau mau belajar baik-baik silakan. Tapi kalau mau merusak dari kebaikannya ada maka jangan datang. Nah itu. Apa milik Pak? Jadi dengan demikian, ini yang sering terjadi salah paham dalam memahami amalan yang ada dalam. Dan kita pun seperti itu, bukan kemudian nggak mau kemana-mana kecuali dari kelompok sendiri. Ini batil. Jadi dia itu memahami dan dapat berasal dari mana, tiba-tiba ngomong seperti itu. Ngomong seperti itu. Panjang lebar, bahwasanya kita ini kalau ada modal, kalau sana mencari makan, kalau gak bisa cari makan, biar perutnya itu enggak, karena memang enggak gelontangan, nah ini beda. Nah. Jadi kebatilannya mereka terus, ya biarkan saja. Mau ngomong, ini benar saya tidak jadi ganda, tidak ada huruf B. Ya kan? Huruf B harus di-cancel, jangan bilang untuk dakwah kita. Huruf B tidak bisa. Jadi gue bilang B itu enggak, mulutnya sudah apa? Terkunci. Mulut dikunci, tangan dilipat, dan yang semisalnya. Hey, jadi perhatikan, jangan salah paham dalam memahami omongannya ada di dalam. Nah kemarin itu kenapa kita sampai kirim mesin kepada Abu Hasyim dalam perkara ini, karena Abu Hasyim itu ditutup dakwah di Muhammadiyah gini. Akhirnya Abu Hasyim bilang, antum itu juga dakwah di Muhammadiyah. Gimana? Nah, saya kan paling banyak benar. Nah, kalau dia boleh orang enggak boleh. Kalau enak saja. Tapi kalau maksud dari segi, ya kan? Cari makan saja, kebatilannya dibiarin saja, lah ini perkara beda. Buktinya apa? Bertahun-tahun yang memakai apa saja saja. Itu disebut ini saja. Ya partai? Partai saja. Itu namanya bukan pengobatan. Tapi dia yang diobati menjadi apa? Kelengar. Baik, dalam kita sebut dulu apa di sini, walaupun kita berada di sini.